أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله وشكرا على نعمته صلاة وسلام على سيدنا رسول الله أما بعد pendengar RRI rahimakumullah, sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini kita dapat bersua melalui udara dalam rangka memperdalam keilmuan kita, menambah wawasan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pada kali ini kita akan mencoba mendalami bedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi-Bakkah مباركا وهدى للعالمين. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua alam. Pendengar yang berbahagia, ayat ini terkait dengan ibadah dan cerita tentang Nabi Ibrahim. Sungguh bahagia kita sebagai makhluk Allah ketika kita diberi Allah akal, kemudian diturunkan bersama turunnya manusia, berkembangnya manusia, ada nabi-nabi dan rasul yang dapat membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Yang kedua, ya, setelah nabi-nabi diutus, Allah kemudian menentukan tempat-tempat yang strategis, yang sesuai dengan kehendak Allah, sebagai tempat atau sebagai sentral bagi penyembahan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kita lihat pada ayat ini ada sebuah data sejarah yang dikemukakan Allah. Rumah yang pertama dibangun bagi manusia untuk tempat menyembah Allah adalah di Bakkah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, Baitullahil Haram Mubarakah, diberkahi Allah. Jadi ya, ada petunjuk, menjadi petunjuk bagi semua alam. Ini ya, menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada makhluk, dan kita juga ya, cinta kepada Masjid Al-Haram, Ka'bah Al-Musharrafah, yang kita sering mengidam-idamkan atau merencanakan untuk berkunjung ke sini, ke tempat yang mulia ini, untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlukah Allah menentukan suatu tempat untuk tempat menyembahnya? Jawabannya perlu. Sangat perlu. Supaya apa? Supaya ada menjadi titik sentral bagi manusia. Jadi, kalau kita melihat ketika Allah menentukan ya Masjid Al-Haram atau Ka'bah Al-Musharrafah ini sebagai sentral bagi penyembahan manusia, itu menunjukkan ada kelebihan dan ada keutamaannya di situ. Tentunya kata Nabi, memang semua bumi ini ya sah untuk dijadikan tempat beribadah menyembah Allah, karena memang itu kelebihan dari umat Nabi Muhammad, dari umat-umat terdahulu, di tanah lapang, di mana saja. Namun kita melihat ada kelebihan antara tanah lapang dengan masjid biasa yang telah dijadikan sebagai tempat untuk menyembah Allah di kampung tersebut. Dan demikian juga ada kelebihan yang tersendiri di Mekah Al-Mukarramah bila dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Karena masjid yang lain adalah suatu tempat yang suci untuk menyembah Allah, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh manusia. Tetapi untuk kasus satu ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah, ya, Ka'bah Al-Musharrafah, Allah yang menentukannya sebagai tempat untuk menyembahnya. Nah, maka kelebihan tadi terungkap dari sebuah hadis Nabi. Orang yang sholat di Mekah atau di Masjid Al-Haram mendapatkan 100.000 kali lipat pahala dari tempat yang lain. Demikian juga di masjid-masjid yang telah ditentukan, termasuk Masjid Al-Aqsa ya, atau Masjid Nabawi. Ada juga kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang berbahagia, ya ini tentunya merupakan data sejarah. Apa sebenarnya Makkah Al-Mukarramah sebelum Islam datang, bagaimana kondisinya? Tentunya di sini mari kita berdiskusi dengan orang yang baru pulang betul, 3 hari baru pulang dari Mekah sana ini, Ustaz Ardiansyah. Untuk makbul. Ya, doanya masih makbul nampaknya ini, ya. 40 hari kata orang kan. 40 hari. Alhamdulillah. Jadi kita silakan ya untuk menanggapi atau memperjelas wawasan ayat ini untuk kita. Iya, kebetulan ini Ustaz, kebetulan kali. Saya ikut pengajian di Masjid Nabawi bersama dengan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ada seorang yang hadir ketika itu, seorang hadirin bertanya kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan menanyakan persis tentang ayat ini. Ayat, Masya Allah. Ya, jadi dia bertanya kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Tuan katanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Ia menciptakan rumah yang pertama sekali di muka bumi ini adalah rumahnya, yaitu Baitullah yang ada di Mekah. Pertanyaannya, apa bedanya kita dengan orang-orang katakanlah orang Yahudi atau orang Nasrani yang mereka juga menyembah patung, ya, menyembah dinding ratapan dan sebagainya. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Ia memiliki rumah. Dan sebenarnya itu adalah simbol bukan untuk Allah, tetapi lebih untuk manusia itu sendiri. Kemudian Syekh Abu Bakar Jazairi mengibaratkannya dengan kuburan, katanya. Kalau saya bertanya kepada Anda sekarang, yang tadinya Syekh Abu Bakar Jazairi ditanya, dia balik bertanya kepada penanya itu tadi. Sebenarnya kuburan itu mana yang lebih berkepentingan? Orang yang hidup atau orang yang mati? Orang yang hiduplah yang lebih berkepentingan terhadap kuburan itu daripada orang yang mati itu sendiri. Iya. Karena orang yang mati itu sudah tak dirasakannya lagi pun kuburan itu. Artinya tempatnya itu sudah tidak lagi ada bedanya persoalan bagi dia, persoalan bagi dia. Persoalan. Tapi kuburan itu sendiri fungsinya adalah bagi orang yang hidup. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kalian ingin menjumpai aku, datanglah ke rumahku. Masya Allah. Begitu. Ya. Jadi keberadaan Ka'bah itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Makanya kalau kita datang ke sana, subhanallah, dimanapun kita beribadah di muka bumi ini, tapi kalau sudah kita berhadapan langsung dengan Ka'bah, pasti rasa sholat itu berbeda. Betul. Ya, rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan Allah itu udah ada di dalam diri kita begitu. Ya kan, tidak terasa air mata mengalir ketika kita melihat Ka'bah yang begitu indah begitu. Jadi mungkin dapat kita katakan dengan singkat bahwa keberadaan Ka'bah itu tidaklah sama dengan palang salib atau yang lain-lainnya itu yang disembah oleh orang-orang kafir itu, sama sekali tidak ada persamaannya, karena Ka'bah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rumahnya, lebih kepentingannya untuk manusia daripada untuk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga ada di situ Hajarul Aswad yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tangan kanan Allah. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin bersentuhan dengan tangan Allah, maka hendaklah dia mencium Hajarul Aswad. Ini juga adalah simbol betapa sebenarnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat kita rasakan ketika kita berada tawaf, apalagi ketika kita mencium Hajarul Aswad. Wallahu a'lam. Dalam ayat ini, Ustaz, yang lebih memberikan kontribusi bagi kita di mana, kalaulah sudah dibabarkan dari Ustaz yang baru pulang dari Tanah Suci 3 hari tadi, Ustaz Ardiansyah, cukup luar biasa. Tapi di sisi yang lain saya melihat bahwasannya rumah Allah ini adalah yang benar-benar didirikan, yaitu adalah Bibakkata Mubarakah, yaitu di Makkah. Kalau orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke sana, kan gitu. Dalam artian berbekal-bekallah kita sebelum kita pergi ke sana. Sehingga dalam artian orang yang melakukan ibadah haji, kalau kita berbekal istiadat kita ini baik, kan begitu, kita pergi ke tanah Allah Subhanahu wa taala, jadi di sana dikemas dengan yang baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi akan pulang membawa buah seperti Ardian Syah ini, ya kan. Istiqdadnya banyak, persiapan-persiapan yang sungguh luar biasa, kemudian amalan ibadah diperbanyak di tanah suci, kembali ke tanah suci, ke tanah air cerah, enak. Ini tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi kalau kita melihat keberkahan yang ada. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah merupakan orang yang pertama kali menegakkan pilar-pilar Baitullah, di mana pilar Baitullah ini tidak akan runtuh ya, diterjang angin topan pun ya, kalau tidak dengan pilar yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya, kukuhkanlah hati kita untuk berkiblat ke Ka'bah, dalam artian mari kita satukan visi dan misi kita, yang dalam artian kiblatlah adalah sebagai sarana kita untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan dari kami, Ustaz. Kami silakan. Ya, alhamdulillah. Ternyata ayat ini sebenarnya ketika Allah mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lladzi bibakkata mubarakan wa hudal lil alamin, ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya tentang kebenaran Nabi Ibrahim. Sebab di antara prestasi yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim adalah keberhasilannya untuk mengangkatkan dinding-dinding Ka'bah menjadi tinggi sebagai petanda bahwa itu adalah tempat rumah untuk menyembah Allah. Jadi kalau kita melihat sosok Nabi Ibrahim adalah sosok orang cinta, cinta kepada masjid, cinta kepada rumah Allah. Maka insya Allah bagi mereka yang menjadi tergabung dalam panitia pembangunan masjid, maka ingatlah sosok Nabi Ibrahim, bahwa Allah akan memuliakan mereka ya, siapa saja yang terkait dengan pembangunan tersebut, sebagaimana Allah akan telah memuliakan nabinya Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini disebutkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Jadi di sini Nabi Ibrahim meninggikan dinding yang ada, bukan membuat posisi yang baru atau membangunnya dari nol. Nah, diberkahi. Jadi kata-kata mubarakah, bakkah itu sendiri adalah merupakan kata-kata yang telah lama, sejak lama dipakai oleh manusia. Bakkah itu artinya tempat yang sudah penuh. Jadi Ka'bah merupakan tempat yang bakkah, yang dipenuhi oleh manusia dan para pendatang yang bertujuan untuk berziarah, di mana laki-laki, wanita bercampur satu sama lain dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi Bakkah kemudian menjadi nama lain dari kota tempat berinya Ka'bah selain Mekah. Adapun kota Mekah diambil dari kata Makkah al-Fuasail ad-Dara'ah, artinya anak-anak unta atau anak sapi menghisap seluruh susu yang ada. Jadi pada saat orang menemukan air zam-zam atau sedikit air di situ, maka mereka berusaha untuk menghabisinya. Artinya tidak ada sisa lagi. Tapi ternyata air zam-zam itu tidak akan pernah habis dan terus akan mengalir sebanyak orang yang mengambilnya. Jadi beratus-ratus ribu kubik air yang telah dibawa ke seluruh penjuru dunia dari air zam-zam itu. Namun air zam-zam sampai sekarang tak juga habis-habis. Memang luar biasa, Allah telah mengatakan mubarakah, diberkahi. Diberkahi tidak pernah habis, diberkahi karena memang orang yang meminumnya akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian, karena air zam-zam itu adalah air yang berkah, yang dikatakan Nabi az-zamzamu lima syuribalahu, zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Marilah kita minum dengan meminta dan memohon kepada Allah agar hati ini lapang, jiwa ini tenteram. Marilah diminum agar hati ini dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan kebaikan. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Luar biasa. Amin. Mari minum zam-zamnya, sudah ada depan kita ini. Ya. Alhamdulillah, memang kita kalau kita melihat ayat ini adalah ayat yang luar biasa yang menunjukkan betapa suatu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya itu berasal di Mekah, ya, dan menjadikan Baitullah itu adalah sesuatu yang sentral daripada kegiatan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dipilihnya Ka'bah sebagai rumah pertama dan dipilihnya Mekah sebagai tempat di mana diletakkannya Ka'bah, ini sudah menjadi bukti betapa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang sempurna bagi tempat dan Ka'bah itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi mencari kemuliaan-kemuliaan yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain. Dengan dipilihnya itu saja sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tempat itu adalah suatu kemuliaan. Yang kalau kita lihat sampai saat sekarang ini tidak pernah putus orang yang tawaf, bahkan orang berlomba-lomba untuk tawaf di situ, dan hari semakin hari kita melihat semakin sesaklah terasa mataf atau tempat tawaf itu sendiri. Ya, pendengar yang berbahagia, bahwa luar biasa kalau kita melihat persoalan yang diungkapkan Allah di dalam kata-kata mubarakah di dalam ayat ini. Ternyata tempat yang sangat gersang, tempat yang pada awalnya tidak mempunyai tanda-tanda peradaban, ternyata Allah telah menjadikannya sebagai sentral daripada peribadatan manusia. Nah, jadi kita melihat bahwa ketakwaan Nabi Ibrahim ini muncul pada saat beliau meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya pada tempat yang ghairi zi zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, inda baitikal muharram, ya, di rumahmu yang baik, yang mulia. Maka ketika istrinya Hajar bertanya, ini sebenarnya apakah kehendakmu atau kehendak Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini arahannya. Hajar pun mengatakan dengan ikhlas, kalau demikian saya sudah merasa tenang karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ditinggalkan. Nah, ini merupakan puncak dari ketakwaan dan keimanan kepada Allah pada saat dia pasrah dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi karena memang dari dulu sampai sekarang Mekah itu tidak pernah jatuh miskin atau tidak pernah resesi atau krisis, tidak pernah. Setiap saat datang saja makanan, buah-buahan dari mana saja. Dan orang-orang seakan-akan berlomba untuk mengirimkan makanan ke sana. Kenapa? Ada suatu kemuliaan bagi orang yang telah mensedekahkan makanan di Mekah, memberikan makanan di daerah Mekah, di Ka'bah. Kenapa? Mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka kita melihat, ya, bagi yang sudah haji, adanya sabilillah, adanya makanan-makanan gratis yang satu kontainer misalnya, itu adalah merupakan sebuah keberkahan lain ketika Allah merundukkan dan memudahkan hati makhluknya untuk bersedekah di situ. Maka otomatis kalau sudah banyak orang bersedekah, maka makmurlah negeri itu. Kalau semakin banyak orang yang bakhil untuk bersedekah, maka hancur dan miskinlah negeri tersebut. Jadi inilah yang mungkin dapat kita coba kupas dalam pertemuan-pertemuan ini. Ya, saya yakin mudah-mudahan pertemuan ini dalam bermanfaat bagi kita dan insya Allah membawa berkah bagi setiap kalimat yang terucap dan yang didengar. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Saya Hanafi Ismet dengan dua orang ustaz, Ustaz Safiar dan Ustaz Haji Ardiansyah. Mudah-mudahan kami mengharap agar ketenangan bagi saudara-saudara dan mendapatkan pelajaran yang baik dari hadis atau ayat yang telah kita dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.